بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alladzina amanu, kata Asy-Syaukani, sudah sering Anda sampaikan, jika ingin melihat i'rab ya bersama tafsir, bahkan juga qiraah-qiraah yang lain ya, itu di Fathul Qadir Asy-Syaukani. Naam. Asy-Syaukani menyebutkan i'rab alladzina amanu di sini, ini bagi yang mengerti nahwu ya. Alladzina ini kan isim mausul. Isim mausul itu mabni, tidak mu'rab, mabni dia. Tetapi di sini ya, fi mahalli nasbin, pada posisi dinasab, ditakdiri dengan mentakdirkan kalimat a'ni fattaqullaha ya ulil albab, a'ni alladzina amanu. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah wahai ulil albab, orang-orang yang berakal sehat, berakal benar, berakal lurus. A'ni yakni yang aku maksud alladzina amanu, orang-orang yang punya akal yang benar itu adalah orang yang beriman. Jadi bayanan lil munada, penjelasan al munada yang dipanggil, yang dipanggilkan ulil albab, ya, yaitu munada, yaitu munada, pengganti kata ad'u, aku memanggil, pengganti kata ad'u, aku memanggil ulil albab, hai orang-orang yang berakal sehat, yang berakal benar, berakal lurus, yakni yang saya maksud orang-orang yang beriman, begitu. Jadi fi mahalli nasbin, ditakdiri a'ni, a'ni alladzina amanu. Nah, a'ni kan menasab. Tayyib. Atau sisi i'rab yang kedua, atfu bayan. Nah, atfu bayan. Jadi alladzina amanu ini diatofkan, digandengkan kepada ulil albab dalam rangka penjelasan terhadap ulil albab. Itu namanya atfu bayan. Ya, berarti juga sama fi mahalli nasbin, karena uli di sini mansub karena munada. Dan dia mudhaf di sini. Ya. Ulil albab dia mansub karena munada, maka atfu bayannya juga fi mahalli nasbin. Jadi kata yang digandengkan kepadanya dalam rangka menjelaskan ulil albab yang dimaksud adalah alladzina amanu. Atau i'rab yang ketiga bisa juga di'rab na'at. Kata Asy-Syaukani, na'tun li ulil albab, yaitu sifat. Nah, wan na'at sama atfu bayan dan na'at itu tawabi' namanya. Tabi'un lima qablahu fil i'rab. Jadi mengikuti i'rab sebelumnya. Jadi ulil albab, uli di sini mansub, berarti ketika alladzina sebagai na'at sama dengan atfu bayan, berarti fi mahalli nasbin. Naam. Jadi yang dipanggil siapa? Orang-orang yang berakal sehat, berakal benar ya, berakal lurus, yaitu orang-orang yang beriman. Agar mereka bertakwa, diseru, dipanggil oleh Allah, diseru untuk bertakwa. Kemudian Allah mengatakan di penghujung ayat ini, qad anzalallahu lakum, qad anzalallahu ilaikum, nah, qad anzalallahu ilaikum dzikra. Qad harfu tahqiq yang masuk ke fi'il madhi, berarti ya benar-benar terrealisasi hal itu, yaitu sungguh anzalallahu, Allah telah menurunkan. Jadi benar-benar terrealisasi, Allah benar-benar telah menurunkan. Ilaikum, kepada kalian, kepada kalian, dzikra. Apa makna dzikra di sini? Ada khilaf. Cukup panjang khilafnya. Sebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir. Ya. Juga dalam Zadul Masir. Dalam Fathul Qadir oleh Syaukani. Yang terbaik dzikra di sini adalah Al-Quran. Ini tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir, Ibnu Jauzi juga dalam Zadul Masir, Asy-Syaukani juga dalam Fathul Qadir, Sa'di dalam Tafsir Karimur Rahman. Ya. Ini kata Ibnu Katsir sama semakna dengan ayat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna sesungguhnya kami, nahnu nazzalna, yang telah menurunkan adz-dzikra. Nah, adz-dzikra apa? Al-Qur'an. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu lahafidhun, yang melakukan penjagaan, yang menjaga dzikr Al-Qur'an yang diturunkan tersebut. Ya. Jadi adz-dzikr semakna dengan ini kata Ibnu Katsir dan yang lainnya yang telah disebutkan yang memilih tafsir ini. Naam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian Al-Qur'an. Tayyib. Rasulan. Seorang rasul. Nah, ini muskilah. Bagaimana memahaminya ini? Dzikran di sini mansub, ya, karena maf'ul bihi, objek yang diturunkan oleh Allah adalah dzikra Al-Qur'an sebagai objek yang diturunkan. Kemudian setelahnya dia datang rasulan juga mansub. Ya. Rasulan juga mansub. Jika rasulan diartikan dengan rasul itu kan yang diutus kan? Ya, rasul itu bisa dari kalangan malaikat, bisa dari kalangan manusia, kan begitu. Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Di akhir surat Al-Hajj. Allah yang memilih dari kalangan malaikat, ya, yang diutus sebagai rasul seperti Jibril, dan juga dari kalangan manusia para nabi dan rasul. Ah. Dan memang ada yang mengartikan Jibril. Nah, jika itu Jibril, ya memang Jibril diturunkan, iya kan? Jibril kan tinggalnya di mana Jibril? Di langit kan? Nah, karena malaikat itu penduduk langit. Jadi memang diturunkan jika itu Jibril. Tidak ada iskal di sini. Nah. Nah, jika misalkan ditakdirkan itu, ya, digandengkan di kepadanya wa anzala rasulan. Tetapi masalahnya sekarang i'rabnya sebagai apa ini? Nah. Dan yang tampak di sini bukan Jibril. Asy-Syaukani dalam Fathul Qadim mengatakan al-akthar, mayoritas ahli tafsir menafsirkan rasulan di sini Muhammad, bukan Jibril. Muhammad. Dan ini yang tampak dari konteks ayat, ini yang benar. Karena yatlu alaikum. Coba perhatikan. Rasulan. Seorang rasul yatlu membacakan alaikum. Atas kalian, kepada kalian. Yang membacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Al-Quran. Kepada umat. Secara langsung kan Muhammad alaihissalam. Adapun Jibril turun membawa Al-Quran. Ya. Membawa kepada Muhammad. Alaihissalam, bukan kepada umat dari Allah. Ya, Allah berfirman didengar oleh Jibril, Jibril ya membawanya kepada Muhammad, Jibril alaihissalam membawanya kepada Muhammad alaihissalam, kepada Muhammad alaihissalam yang membacakan kepada umat. Berarti kan Di sini Muhammad tepatnya. Konteksnya Rasul yatlu alaikum, seorang rasul yang membacakan kepada kalian ayatillah, ayat-ayat Allah, berarti Muhammad. Oleh karena itu jumhur al-akthar, seperti kata dinukil oleh Syaukani, mayoritas ahli tafsir mengartikannya dengan menafsirkan yang Muhammad. Dan ini yang benar insyaallah sesuai konteks ayat, karena yang membacakan alaikum kepada kalian, yang kepada umat langsung para sahabat, adalah Muhammad, bukan Jibril. Jibril kepada Muhammad, begitu jalurnya. Sekarang kita, jika itu sudah jelas, jadi zikran adalah Al-Quran, rasulan adalah Muhammad. Ya, rasul adalah Muhammad. Ya, termasuk Ibnu Katsir memilih ini, Sa'di juga memilih ini, rasul adalah Muhammad. Sekarang tinggal sinkronisasinya dari sisi i'rab. I'rabnya apa ini? Nah, Ibnu Katsir mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan i'rabnya rasulan di sini sebagai badal. Sebagai badal. Nah, yaitu badal istimal wa mulabasah. Mansub, kata Ibnu Katsir, mansubun ala annahu badal istimal wa mulabasah. Mansub sebagai badal istimal dan mulabasah. Lianna ar-rasulah wallazi ballagha adh-dzikr. Jadi kata rasul ini badal, pengganti dzikra. Oleh karena itu sama-sama dinasab dengan fathah, karena badal itu ya menetawabi, jadi yang mengikuti, mengganti ya yang sebelumnya, jadi sama i'rabnya. Baik, sebagai badal pengganti, bagaimana maksudnya dzikron kan Al-Qur'an sementara Rasul Muhammad, bagaimana dijadikan badal? Ya, Al-Qur'an kalam Allah, Rasul Muhammad rasul yang diutus yang membacakan Al-Quran. Bagaimana bisa sebagai badal pengganti? Katanya badal istimal wal mulabasah. Nah, karena diturunkannya Al-Quran itu meliputi diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sebagai rasul yang diutus untuk membacakan Al-Quran kepada umat. Jadi peristiwa diturunkannya Al-Quran yastamilu ala bi'athatir rasul Muhammad, irsal ar-rasul Muhammad. Karena Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Muhammad. Jadi diturunkannya Al-Quran, peristiwa diturunkannya Al-Quran itu meliputi pula diutusnya Muhammad sebagai rasul yang diberi Al-Quran itu. Itu badal istimal namanya. Ya, mula bahasa bersentuhan. Karena diturunkan kepada Rasul Muhammad. Muhammad yang membacakan. Jadi ini tepat sudah, insyaAllah. Bisa ini. Ya. Kuat. Ya. Tafsir ini, i'rab ini kuat. Nah. Dan ini yang dinukil oleh Ibnu Katsir. Ada i'rab-i'rab yang lain panjang ya. Yang mau tawassu', memperluas, baca aja Fathul Qadir. Nah. Baca juga Zadul Masir. Nah. Tapi pada pelajaran kita cukup ini ya, jadi pegangan. Dan jadi sekarang sudah kita paham ya. Jadi dzikran adalah Al-Qur'an. Rasulan yang benar Muhammad. Ya, bukan Jibril. Karena konteksnya yatlu alaikum, membacakan atas kalian, yang membacakan kepada umat adalah Muhammad bukan Jibril. Ya kan? I'rabnya rasulullah adalah badal istimal. Nah, dengan makna yang sudah dijelaskan tadi, kenapa jadi badal istimal dan mulabasah. Bersama dengan itu sebagai tambahan faedah saja, karena dinukil Ibnu Katsir bahwa Ibnu Jarir Ibnu Jarir dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran memilih ya bahwa Rasul di sini adalah terjemah yang menerjemahkan makna dzikr, yakni tafsir terhadap adzikr. Kata Ibnu Katsir, waqala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, as-shawabu, yang benar, kata Ibnu Jarir, anna ar-rasula tarjamatun anidzikr. Sesungguhnya kata ar-rasul, rasulan, merupakan terjemahan dari adzikr. Terjemahan yang dimaksud di sini, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maksud Ibnu Jarir dengan kata tarjamah, terjemahan, yakni tafsiran lahu, yaitu sebagai penafsir kata adzikr. Ya, jadi menurut Ibnu Jarir, rasulan adalah terjemahan, yakni tafsiran terhadap zikron. Ini menurut Ibnu Jarir. Jadi bukan sebagai badal. Baik. Cukup dua ini aja. Naam. Yang lainnya sudah ana tunjukkan tadi, jika ingin memperluas i'rab yang lain. Dia di kitab-kitab yang disebutkan. Naam. Yatlu alaikum. Dia membacakan atas kalian ayatillahi, ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, zikr itu tadi. Ayat-ayat zikr tadi itu, Al-Quran. Naam. Mubayyinatin. Mubayyinatin artinya, ya, sama dengan bayyinat, wadihat, yakni ayat-ayat yang jelas. Nah, kata Ibnu Katsir, ai fi hali kauniha bayyinatan wadihatan jaliyatan. Ayat-ayat Allah yang dalam keadaan ayat-ayat itu jelas, terang, tampak makna-maknanya. Nah, fayyib. Liyukhrij alladhina amanu wa amilu salihati minal dhulumati lan nur. Dalam rangka alam ta'liliyah, penjelasan illat diturunkannya zikr itu, Al-Quran itu, ya, kepada Muhammad sebagai Rasul yang diutus alaihissalatu wassalam, yang kemudian membacakan kepada kalian ayat-ayatnya yang jelas, ya, gamblang, terang, benderang. Dalam rangka apa sebabnya diturunkan itu? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat, dalam rangka agar mengeluarkan orang-orang beriman. Yukhrij artinya apa? Mengeluarkan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Minal dhulumati, dari kegelapan-kegelapan, ila menuju an-nur, cahaya yang terang benderang. Kegelapan-kegelapan yang dimaksud ini apa? Kata Ibnu Katsir, ay min dhulumatil kufri wal jahli. Dari kegelapan-kegelapan kekufuran dan kejahilan. Kufur adalah a'zamu adh-dhulm, kezaliman terbesar. Wadh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan dari kiamat. Kegelapan di dunia, kekufuran dan kejahilan itu kehidupan yang gelap. Itu dibahasakan begitu dalam bahasa di dalam kehidupan di dunia itu dibahasakan, itu adalah kehidupan yang gelap. Kalau dikatakan hidupnya gelap, waduh, jalan hidupnya adalah jalan hidup yang gelap. Apa artinya? Jelek kan? Buruk. Nah, ya, penuh dengan kedzaliman, kekufuran, kesyirikan, dan berbagai kedzaliman-kedzaliman, kefasikan-kefasikan, kejahilan-kejahilan. Nah, jadi dikeluarkan dari kehidupan yang seperti itu, ila nuril iman, ila nur, kepada cahaya itu, nuril iman, kepada cahaya iman, wal ilm, cahaya iman dan ilmu. Iman itu adalah cahaya menyinari ya, kalbu, hati, dan ilm, adalah cahaya yang menyinari kalbu hati, sehingga ya terlahirlah darinya amalan-amalan yang baik. Nah, amalan-amalan yang salih, iman dan amal salih. Allah Subhanahu wa taala telah menamakan, kata Ibnu Katsir, qad sama Allah taala al-wahya alladhi anzalahu nura. Allah telah menamakan wahyu yang diturunkannya itu dengan nur, cahaya. Kenapa? Lima yahsulu bihi minal huda. Karena dihasilkannya petunjuk dengan itu. Naam. Wahyu yang diturunkan yang merupakan ilm itu dinamakan cahaya karena menghasilkan petunjuk. Nah, menerangi jalan kehidupan orang yang mengikutinya, berpegang dengannya. Sehingga hidupnya terang benderang. Kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang gelap. Kama sammahu ruha, kama sammahu ruhan. Sebagaimana Allah juga menamakan wahyu yang diturunkannya itu sebagai ruh. Ruh itu penentu kehidupan. Ruh penentu hidupnya jasad. Lima yahsulu bihi min hayatil qulub. Karena dihasilkannya dengan ruh itu, wahyu yang turun sebagai ruh itu, ya, kehidupan kalbu hati. Hati kalbu yang tidak mendapat petunjuk ilmu, ya, iman, cahaya ilmu dan iman, mati. Nah, seperti dalam surat Asy-Syura ayat 52. Silakan dibaca surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami, perintah kami, yaitu apa? Al-Qur'an. Naam. Kemudian Allah menutup, wa may yu'min billahi, dan barang siapa beriman kepada Allah, wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, mengimani zikr tersebut dan Rasul yang membacakan zikr tersebut, ayatillahi mubayyinat, ya, wa ya'mal salihan, dan beramal salih. Amal salih itu amal yang berdasarkan ilmu, cahaya ilmu, berdasarkan cahaya ilmu, yaitu yang diajarkan ilmu, yang diajarkan syariat, yang diajarkan Rasul, Al-Quran, zikr tersebut, dan hadith-hadith Nabi alaihissalatussalam, dan keikhlasan. Amal soleh adalah berdasarkan ilmu dan ikhlas. Yudkhilhu, niscaya Allah akan masukkan dia, jannatin tajri min tahtihal anhar, dalam surga. Jannah yaitu kebun-kebun, jannat, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, dalam surga. Khalidina fiha, dalam keadaan mereka, khalidina fiha, abadan, kekal di dalamnya, selama-lamanya. Abadan, selama-lamanya. Tidak ada habisnya, tidak ada hentinya, akhirnya. Kekekalan yang diinginkan oleh Allah. Kekekalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Qad, sungguh ahsana Allah Subhanahu wa taala, ahsanallahu, Allah telah memperbagus, lahu, untuknya, rizqa, rezeki, yakni rezeki dalam jannah. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Jarir, ya, juga tafsir Asy-Syaukani Fathul Qadir juga memperjelas, rizqan di sini adalah jannah, yaitu rezeki dalam jannah, ya, rezeki yang sempurna dalam jannah, makanan, minuman, ya, dan berbagai rezeki yang ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik, terbersih dalam hati, hakikat itu semua. Nah, jadi ahsana di sini menyempurnakan, melonggarkan, yani wassa'ah, kata Syaukani, wassa'ah lahu rizqahu fil jannah. Allah memperluas, ya, melonggarkan, menyempurnakan rezeki mereka dalam jannah. Hakikatnya seperti yang sudah digambarkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini akhir tafsir kita sore ini. Barakallahu fikum. Fadhlu subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.